saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dan kaidah dalam Al-Quran adalah orang yang menanam akhirat, dunia akan ikut. Orang yang menanam dunia belum tentu dan pastinya tidak mendapatkan akhirat. Sederhananya adalah nanam kacang, rumput tumbuh. Nanam rumput enggak bakal tumbuh kacang. Sekarang mau yang ditanam rumput apa kacang? Kacang saja. Nah, kacang saja, akhirat saja. Dunia akan ikut. Ya, akan ikut. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Contoh salat saja. Kalau sholatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, tata cara yang dilakukan sesuai dengan contoh Nabi, pokoknya ikhlaslah, ikhlaskan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua kebutuhan hidup dunia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan perbaiki akhlak kita, Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah akan mudahkan di dalam menghadapi problem hidup itu terasa indah, ya kan? Ketika ada kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Indah, itu sholat ikhlas karena Allah. Tanam, tanam akhiratnya dengan hubungan baik kepada Allah. Sholat yang baik, dunianya ikut. Tuh, indah kan? Gampang sebenarnya. Tipnya sangat gampang. Dalam Al-Quran dijelaskan itu. Kuatkan akhiratnya, kuatkan hubungan hablum minallahnya, Allah akan kasih dunianya itu. Nah, contoh dengan sholat saja itu sudah. Jadi dengan sholat yang baik ikhlas karena Allah, tata cara sesuai dengan contoh Nabi, semua kebutuhan-kebutuhan hidup ini akan diberikan. Jadi ya, akhlak yang mulia. Contoh surat yang ke-29 ayat 45. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat dengan baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah jauhkan itu, Allah jauhkan, Allah jauhkan. Ya, Allah jauhkan fahsya yang muncul karena syahwat, kemungkaran yang diingkari oleh pikiran. Ya. Apa bentuk syahwat yang Allah hindarkan dari orang yang salatnya baik? Allah jauhkan dari perbuatan zina. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kedua, Allah jauhkan dari penyakit LGBT. Quran surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 80 dan 81. Walutun idz qala liqaumihi atatunal fahisyah. Ada kalimat fahisyah di situ. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, akankah kalian melakukan perbuatan fahisyah? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya. Apa itu perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Laki-laki datangi laki-laki penuh dengan syahwat. Nah, penuh dengan syahwat. Fahsyah muncul karena ada syahwat. Syahwat yang tidak terkontrol, muncullah fahsyah. Kenapa syahwat muncul? Karena sumber-sumber ilmu tidak sesuai. Kadang-kadang belum kepikiran karena terprovokasi oleh orang lain jadi pengen nikah. Gitu kan? Kadang-kadang enggak kepikiran sebelumnya. Tapi karena selalu diprovokasi, terus begitu akhirnya kepengen nikah. Tadinya enggak kepikiran, karena ngelihat akhwat saja. Nah, enggak terkendali akhirnya. Akhirnya enggak terkendali. Akhirnya syahwatnya muncul, takut fitnah dan sebagainya, maka terjadilah pernikahan itu. Apa ada jaminan setelah menikah enggak ada syahwat lagi? Nah, ada tantangan lagi. Dan umumnya rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini na'udzubillah mendali. Paling tidak yang tadinya menggebu-gebu menjadi ya tinggal dikit lagi lah. Ya, terkurangi dengan menikah. Ada pelampiasan yang halal ya, daripada melampiaskan yang haram. Tidak halal, yang haram. Nih. Nah, LGBT ini ya begitu, melampiaskan yang haram. Kalau ada yang bilang itu sunnatullah, ya itu berarti tidak membaca Al-Qur'an. Ya, karena ada orang-orang yang dianggap pakar mengatakan itu sunnatullah. Sunnatullah kejahatan, iya. Kalau sunnatullah kejahatan, iya. Kalau sunnatullah fitrah, enggak. Karena fitrah manusia itu laki perempuan. Nabi Adam dengan Hawa. Ya, bukan sama-sama jenis, bukan. Dan itu pun terjadinya jauh setelah Nabi Adam. Beberapa masa, ya. Ada beberapa generasi. Sampailah kepada generasi Nabi Lut. Maka Nabi Lut Allah utus untuk mengingatkan itu. Enggak fitrah. Kalau fitrah seharusnya sejak Nabi Adam. Ya kan? Kalau sunnatullah kejahatan dengan berbagai macam bentuk jenisnya, ya. Itulah sejatinya kejahatan-kejahatan yang dipoles. Ya, termasuk kejahatan gitu. Kejahatan agama. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi enggak baca Quran kalau begitu. Baca tapi selintas ya. Kemudian Allah jauhkan dari beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Itu kalau orangnya sholatnya baik, pasti kalau ibadah kepada Allah selalu nanya ini dasarnya ada enggak. Itu selalu. Selalu. Contoh dalam surat yang ke-7 ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsaa ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Surat yang ke-7 ayat yang ke-28. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisha, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Ini sudah ada dasarnya ini. Bukan dasar sebenarnya. Bukan dalil, tapi dalih. Ini ada dalihnya. Apa dalihnya? Ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Wallahu amarana biha. Bahkan Allah pun memerintahkan kita untuk melakukan itu. Mencatut nama Allah. Karena fahisa di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrik yang tawaf di sekitaran Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ketika ditanya, kenapa Anda ibadah kok dalam keadaan telanjang? Katanya kepada Allah, ini sudah ada dari nenek moyang. Bahkan Allah pun memerintahkan ini. Berarti mencatut nama Allah. Lalu Allah tegaskan, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Muhammad, sungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk berbuat fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak diketahui, tanpa ilmu? Nah, kalau salatnya baik, maka selalu yang ditanya, apakah ibadah ini ada dasarnya, ada dalilnya? Kalau ada saya lakukan, kalau tidak ada ya saya tidak mau. Berarti orang yang sholat itu adalah orang yang paling beradab kepada Allah. Karena dia khawatir ibadah yang ditunaikan tidak diterima oleh Allah disebabkan karena tidak sesuai dengan dalil. Oh, ya kan? Ini baru satu keutamaan sholat yang baik, Allah perbaiki akhlak. Bukankah dalam hidup ini kita butuh akhlak yang baik? Sangat butuh. Ya enak sebenarnya tipnya dalam Quran. Satu amalan dilakukan, maka akan mendapatkan berbagai macam janji yang Allah sebutkan tersebut. Nah, kalau Allah sudah berjanji ya pasti tidak akan diselisihi dan itu enggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih ketepatan waktu yang dijanjikan. Wa'dallahu la yukhlifullahu wa'dah, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Janji Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, dan janji Allah tidak akan pernah diselisihi. Hanya manusia saja yang tidak mengetahui, lebih banyak tidak pahamnya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Nasihatku untukmu.